cinta padamu. Kamu saja satu cinta takkan terbagi dua, karena cinta ku bukan cinta biasa, karena cinta aku bisa gila. Satu cinta hanya untuk kamu saja, satu cinta takkan terbagi dua, karena cinta ku bukan cinta biasa, karena cinta aku bisa gila. Cinta biasa, karena cinta.